بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masuk pada mutiara berikutnya dari mutiara-mutiara yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dan diberi judul dengan Riyadhus Salihin. Masih kita masuk pada bab taubah dan kita sampai pada mutiara yang ke-15, yaitu hadis dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, yang merupakan pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, lillahi afrahu بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فله. متفق عليه. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sungguh bagi Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya dari salah seorang kalian yang menemukan untanya dalam keadaan dia telah kehilangan di padang pasir yang sangat luas. Muslimin rahimani wa rahimakumullah, digambarkan di sini bahwa Allah lebih gembira daripada seseorang yang kehilangan untanya di padang pasir kemudian dia menemukannya kembali. Dalam riwayat yang kedua, dalam riwayat Muslim, disebutkan dengan kalimat yang lebih luas, lillahi ashaddu faraha bi taubati 'abdihi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana 'ala rahilatihi bi ardi falah. Sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya daripada seseorang yang berada di atas kendaraannya padang pasir yang luas. Fanfalatat minhu wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata untanya lepas dalam keadaan makanannya dan minumannya, perbekalannya ada di unta tersebut. Fa'aisa minha. Maka orang ini pun putus asa setelah mencari kesana kemari, putus asa. Fa'ata syajaratan fadtaja'a fi dhilliha. Maka dia pun menuju sebuah pohon, kemudian dia duduk di bawahnya, di bawah naungannya. Wa qad aisa min rahilatih. Sudah putus asa untuk mendapatkan untanya, karena padang pasir begitu luasnya, sedangkan dalam keadaan perbekalannya ada di atasnya. Kata Nabi selanjutnya, فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ. Ketika dia dalam keadaan berbaring di bawah pohon tadi, begitu dia bangun, dia melihat untanya sudah ada di hadapannya. فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا. Maka dia pun mengambil tali kekang unta tersebut dan berkata karena saking gembiranya, اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّ. Dia berkata, ya Allah, engkaulah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Kata Nabi, orang itu salah mengucapkan kalimatnya karena sangat gembiranya. Harusnya menyatakan, aku hambamu, engkau Rabbku. Dia terbalik mengucapkan, ya Allah, engkau hambaku dan aku Rabbmu. Ikhwani fi dinillah a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, mutiara yang indah ini dibawakan oleh Imam Nawawi di dalam bab taubah. Karena memang menunjukkan betapa gembiranya Allah Subhanahu wa taala dengan taubat hambanya. Tetapi karena tidak sama satu makhluk dengan Allah, maka tidak berkata dengan kalimat seperti, tetapi dengan kalimat asyadda, lebih gembiranya. Ikhwan ibn na'azukumullah, ini yang disebut dengan qiyas aulawi. Qiyas aulawi adalah mengkiaskan dengan sesuatu yang lebih. Kalau seorang ibu betapa sayangnya pada anaknya, maka Allah lebih sayang lagi. Itu namanya qiyas aulawi. Bukan disamakan, tetapi dikatakan bahwa Allah lebih dari itu. Sebagaimana dalam satu riwayat, Rasulullah SAW menyatakan kepada para sahabatnya, lihat ibu itu. Ada seorang ibu yang mencari anaknya kesana kemari sambil menangis. Sampai ketika menemukannya, dia gembira, dia peluk anaknya, dia cium, dan seterusnya. Bagaimana kalian? apa pendapat kalian tentang ibu tadi? Kalau ibu seperti itu pada anaknya, mungkinkah dia melemparkan anaknya ke dalam api? Kata mereka, tidak mungkin. Begitu sayangnya ibu tersebut pada anaknya. Maka Nabi menyatakan, Allah lebih arham. Allah lebih memiliki sifat rahmat. Lebih tinggi, lebih luas rahmatnya daripada ibu itu pada anaknya. Ikhwan ibn a'azakullah, kalimat-kalimat yang seperti ini dalam hadis-hadis adalah qiyas aulawi. Adapun qiyas-qiyas yang lain tidak diperbolehkan karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tetapi untuk menyatakan tentunya Allah lebih-lebih lagi, maka itu namanya qiyas aulawi. Ikhwan ibn a'azakullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti faedah yang pertama kita ambil dari hadis ini adalah hendaklah kita segera bertaubat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sangat sayangnya kepada hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan sangat-sangat-sangat gembira ketika seorang hamba bertaubat kepadanya, meminta ampun kepadanya, menghentikan dosa-dosanya, menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Allah sangat senangnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua kita lihat di dalam hadis ini juga bahwa kita mendapatkan faedah lain. Yaitu yang tadi kita bahas, bolehnya qiyas aulawi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, apa yang merupakan kesempurnaan pada seorang atau pada makhluk, maka Allah lebih-lebih lagi. Kalau itu merupakan satu kelemahan, kekurangan, maka mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau merupakan kesempurnaan, maka Allah lebih-lebih lagi. Manusia yang buta dengan manusia yang bisa melihat, mana yang lebih sempurna? Yang melihat lebih sempurna. Maka kita katakan Allah lebih luas pandangannya dan Allah maha melihat. Demikian pula orang tuli dengan orang yang mendengar, mana yang lebih sempurna? Yang lebih sempurna mendengar. Maka kita katakan dengan kaidah tadi, maka Allah lebih sempurna lagi. Allah maha mendengar suara siapapun, bahkan sepelan apapun, bahkan bisikan dalam hati, Allah maha mendengar. Wahaluma jarra, dan terus begitu. Setiap kesempurnaan pada makhluk, maka Allah tentunya lebih sempurna lagi. Tetapi kalau kelemahan, maka mustahil, Allah maha suci dari segala macam kekurangan dan kelemahan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Yang ketiga disebutkan di sini, dalam keadaan orang tadi karena saking gembiranya menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, terbalik. Maka di sini terlihat faedah penting bahwa kalau itu bukan min qalbihi, bukan sengaja dari hatinya, hanya ketergelinciran lidah, maka la yu'akhad, artinya tidak dihukumi, tidak diadab, tidak diancam dengan ancaman-ancaman adab. Mengapa? Karena bukan dari hatinya dan bukan disengaja. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la yu'akhidukumullah. Allah tidak akan menuntut kalian. Atau dalam ayat yang sering kita baca, dalam doa kita, atau yang doa yang diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau tuntut kami, kau adab kami karena apa yang kami keliru, kami tidak sengaja, atau kami lupa. Disebutkan di dalam tafsirnya riwayat-riwayat bahwa Allah telah mengabulkan doa tersebut dan Allah enggak akan menghukumi orang yang lupa atau tidak sengaja. Dan Nabi menyatakan rufi'al qalam, diangkat pena dari mereka yang lupa sampai dia ingat. Dari mereka yang tidak tahu, tidak mengerti sampai dia mengerti. Dari mereka yang ila akhir hadis. Walhamdulillah. Ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan ini merupakan kesempurnaan agama ini. Bahwa perkara yang tidak sengaja terucap dalam keadaan begitu saja tergelincir lidah, maka itu tidak dihukumi atau tidak diadab atau tidak dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diangkat pena. Orang tadi mengucapkan kalimat yang mengerikan. Kalimat kufur. Menyatakan engkau hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Ini mengerikan sekali. Tetapi itu terucap tidak disengaja dari hatinya. Hatinya ingin mengucapkan bahwa aku hambamu dan engkau adalah Rabbku. Tetapi tergelincir karena syiddatil farah. Sebagaimana ucapan Rasulullah SAW. Akhta'a min syiddatil farah. Walhamdulillah. Tiga faedah ini sangat pentingnya. Berkait dengan akhlak dan akidah. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik. Dan memberikan kepada kita kemudahan untuk kita bertaubat dari semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Semoga Allah menjadikan kita orang yang tawabin. orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah telah disampaikan kajian Islam tentang bab taubat, dan sekarang kita menuju kepada sesi berikutnya, ini tanya jawab yang akan kita insyaallah bacakan pertanyaan Anda. Yang pertama, afwan izin bertanya, saya berdagang mengisi warung-warung. Tapi ada salah satunya warungnya yang berjualan rokok. Apa hukumnya jika saya berjualan ke warung tersebut? Atas jawabannya, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wallahu alam, sesungguhnya ketika kita menjual barang kita, maka yang dilihat adalah apa yang kita jual. Kalau kita jual adalah barang yang halal, maka mudah-mudahan kasabnya adalah kasab halal. Adapun rokok yang mereka jual, tidak ada kaitannya dengan kita. Pertama, ketika mereka menjual, belum tentu mereka paham kalau itu adalah haram. Dan belum tentu mereka mengerti. Atau kalaupun mereka mengerti, mereka akan mengatakan bahwa itu sebatas makruh dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu barakallahu fikum berkait dengan orang tersebut. Dan ini mungkin bisa kita analogikan dengan apa yang pernah kita tanyakan kepada beberapa ulama tentang menjual majalah. Bagaimana kita menjual majalah kita, majalah Islam, tapi mereka juga menjual kitab-kitab lain yang begini dan begitu. Kata dia, biarkan. Apa yang kita jual adalah kebaikan, sedangkan apa yang mereka jual adalah kejelekan. Demikian jawabannya, wallahu ta'ala alam. Artinya, kita menawarkan kebaikan-kebaikan. Kita tidak menawarkan yang haram. Wallahu ta'ala alam. Kecuali kalau memang tempat itu khusus menjual kejelekan. Atau tempat itu khusus di tempat yang memang judulnya di atasnya adalah tempat maksiat. Misalnya apa, komplek prostitusi dan sejenisnya. Kamu masuk ke sana, kamu taruh barang kamu. Ini yang kita khawatir, itu adalah mendukung apa yang mereka bikin. Tetapi kalau yang namanya toko, ya pasti dia menjual segala sesuatu dari makanan dan minuman yang mereka anggap halal. Yang mereka anggap halal. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Afan mau bertanya Ustaz, kita ingin menjual rumah atau tanah. Setelah dipasarkan, ada orang yang mau membeli dengan harga cash, dengan harga yang telah disepakati. Tetapi setelah mau melakukan transaksi atau akad, kita mengetahui bahwa si pembeli membelinya dengan uang pinjaman dari bank. Bagaimana hukumnya kita sebagai penjual? Jazakumullah khairan. Kalau engkau tahu dia mengambil dari bank dari awal pertama, maka dia nasihati. Itu kewajibannya. Man ra'amin kumunkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang melihat kemunkaran, maka dia rubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya. Baik, kalau kita tahu sejak awal. Kalau kita tidak tahu, maka itu bukan urusan kita. Dia dapat uang dari manapun, sedangkan kamu menerimanya dari yang halal, yaitu menjual tanahmu. Pernah kita singgung pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa uang haram dari bank itu layatasalsal, tidak berantai terus seakan-akan itu uang panas yang kalau pindah ke orang, panasnya pindah ke orang tersebut padahal orang itu tidak tahu menahu. Misalnya seorang dengan uang ribanya beli beras di pasar. Apakah tukang berasnya menerima uang haram? Tidak, dia menerima uang penjualan dari berasnya. Taib. Terus yang ketiga, setelah tukang berasnya menerima uang riba tadi dipakai. Padahal dia nerimanya dari penjualan beras. Dia pakai untuk membeli sayur-sayur untuk di rumahnya. Tukang sayur tadi menerima uang panas begitu. Tidak demikian. Akan dilihat masing-masing dengan niatnya. Likul limri'in manawa. Masing-masing orang mendapatkan dengan apa yang dia niatkan. Allah tidak melihat selain hati kalian dan perbuatan kalian. Maka hati kalian dalam keadaan menjual beras. Dan kalian juga meniatkan menjual beras. Menerima uang hasil penjualan beras. Maka kamu tidak salah. Sama dengan yang ini. Kamu jual tanah. Jual barang yang halal. Kamu menerima uang hasil dari penjualan kamu. Niat kamu apa? Niat kamu adalah menjual tanah tadi untuk mereka. Dan mereka tidak melakukan dengan tanah itu sesuatu yang haram. Apa yang salah? Tetapi masalahnya, man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat kemunkaran, maka dia akan menegur. Itu yang jadi masalah. Barakallahu fikum. Kemudian, bismillah, semoga Ustaz Muhammad dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Afwan izin bertanya, apakah kita diperbolehkan untuk sholat hajat ketika ada keinginan dan sholat taubat ketika mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla? Jazakallahu khairan. Naam, ada sunnahnya. Walaupun sholatnya sesungguhnya tidak ada perbedaan dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Tetapi disebutkan dalam riwayat tersebut, siapa yang berbuat dosa, kemudian dia sholat dua rakaat meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni. Maka itu diistilahkan dengan sholat taubat. Demikian pula sholat hajat, siapa yang memiliki keinginan atau siapa yang memiliki sesuatu hajat, kemudian dia sholat dua rakaat, kemudian dia meminta pada Allah, mudah-mudahan Allah akan berikan padanya apa yang merupakan hajat-hajatnya. Allahu ta'ala alam. Adapun sholatnya, seperti sholat sunnah lainnya. Ada pertanyaan mirip dengan pertanyaan sebelumnya, atau kemarin-kemarin, Ustaz. Apakah ketika kita berniat untuk bangun akhir malam, terus kita sholat witir 3 atau 5 rakaat dengan 2 rakaat salam, apakah ini tergolong sholat tahajud atau qiyamul lail? Jazakallahu khairan. Jadi sesungguhnya, nama-nama itu adalah istilah-istilah dari sholat yang sama. Hanya saja, kalau sebelum tidur, biasa dikatakan qiyamul lail. Tetapi kalau setelah tidur kemudian bangun, dijuluki dengan tahajud. Karena jumlahnya witir, dikatakan dengan sholat witir. Apalagi namanya? Barakallahu fikum, ini penamaan-penamaan berkait dengan keadaan-keadaannya. Kalau setelah tidur kemudian bangun, di akhir malam, maka itu namanya tahajud. Hukumnya sama, karena yang termaksud adalah sholat yang sama. Tetapi kalau seperti terawih, belum tidur, habis isya, atau setelah sekian anu dalam keadaan belum tidur, tidak dikatakan tahajud, tapi dikatakan qiyamul lail. Sholatnya ya itu-itu juga. Sholatul lail ya tahajud. Tetapi tahajud istilah itu ketika orang itu tidur kemudian bangun di malam hari. Barakallahu fikum. Berikutnya, mau bertanya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat selalu. Amin. Afan di luar tema. Berkaitan dengan kurban, saya punya hutang. Saya punya hutang yang tahun ini harus dibayar. Saya punya tabungan kurban. Bagaimana yang harus saya lakukan? Bagaimana yang harus saya dahulukan, Ustaz? Membayar hutang dengan memakai uang tabungan kurban atau tetap berkurban sedangkan hutang belum terbayar? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Pernah ada jawaban dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam pertanyaan yang mirip seperti ini. Kata beliau, kalau engkau yakin di bulan berikutnya engkau bisa bayar hutang tersebut, tidak mengapa. Engkau berkurban dulu sekarang. Kalau yakin-yakin itu dalam bahasa fikihnya ghalabatul dhon, prasangka yang kuat, kamu akan mendapatkan uang lagi dan bisa untuk membayar. Tetapi kalau engkau dalam keadaan imasyak, ragu-ragu tuh 50-50, mungkin dia mungkin tidak, dalam keadaan ragu, atau bahkan sebaliknya atau di bawahnya lagi, waham, wah mungkin gak bisa saya bayar nanti, maka engkau lebih berkewajiban untuk membayar hutang daripada berkurban, karena itu lebih wajib daripada yang ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz Muhammad Hafizullah selalu sehat. Amin. Amin. Afan mau tanya di luar tema, apakah hukum berjualan di trotoar atau bawah jalan itu? Dan terima kasih. Itu saja. Kaitannya adalah dengan perkara taat pada penguasa, taat pada pemerintah. Sehingga berjualan di trotoar dan bahu jalan itu, barakallahu fikum, pelanggarannya adalah pada pelanggaran aturan. Adapun pada syurut al-bay', syarat-syarat jual beli, dia tidak berkait. Tidak berkait dengan syarat-syarat jual beli. Artinya jual belinya tetap sah, tetapi dia telah melanggar pemerintah dan itu melanggar ayat Allah SWT, ati'ullah wa ati'ur rasulullah ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah penguasa kalian atau pemerintah kalian. Sehingga barakallahu fikum, tergantung seberapa mukhalafahnya. Kalau memang situ diizinkan oleh penguasa, ya bagus, maka engkau tidak memiliki kesalahan apapun dan tidak mengapa jual belinya sah. Kalau ternyata itu dilarang, jual belinya tetap sah karena ini tidak berkait dengan syarat jual beli, tetapi engkau telah berbuat kesalahan yaitu menyelisih penguasa. Sebesar apa menyelisihannya, itu juga akan dihisab oleh Allah SWT yaumul qiyamah, dalam keadaan kita tidak tahu ada yang lebih besar dan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, tergantung seberapa mukhalafahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah, afwan Ustaz, semoga Allah menjaga Anda. Jika kita sering melaksanakan sholat witir, kemudian terluput dari hari itu atau di hari itu, bagaimanakah kita menggantinya? Jazakallah khairan. Kalau kita terluput dari kebiasaan kita di malam hari, maka diganti di waktu duha dengan digenapkan. Yang biasa 3, sholat 4 rakaat. Yang biasa 5, sholat 6 rakaat. Yang biasa 11, maka sholat 12 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian, Bagaimanakah hukum seorang yang mengaku pengikut Nabi Khidir? Selain itu dia bersyahadat tidak menyebutkan nama Rasulullah SAW. Kemudian yang lebih parah lagi, dia tidak sholat dan menganggap dirinya sudah selamat. Padahal dulu dia sholat. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Para pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Dan khususnya juga bagi penanya. Kisah Nabi Khidir ini adalah kisah yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Dan disebutkan pula dalam tafsirnya, rinciannya bagaimana Nabi Musa ketemu dengan Nabi Khidir. Adalah ketika Nabi Musa berkata, apakah ada orang yang lebih alim daripada aku? Maka Allah jawab dengan kejadian tadi, ada. Datanglah engkau ke tempat begini dan begini, engkau akan temui orang yang demikian-demikian ila akhir. Maka ketika Nabi Musa berhasil menemukan Nabi Khidir, Nabi Musa berkata, hal tu'allimani, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Maukah atau bolehkah aku ikut denganmu agar engkau mengajarkan ilmu kepadaku? Ternyata diberi syarat dengan 3 syarat. Atau dengan 1 syarat. Jangan tanya, jangan protes sampai aku jelaskan nanti. Ternyata Nabi Musa tidak mampu. Dan kemudian alaihissalam bertanya lagi. Karena memang wajar bagi Nabi Musa alaihissalam bagaimana dia membunuh anak yang masih kecil. Bagaimana dia merusak kapal yang dia pinjam. Bagaimana dia memperbaiki rumah orang yang padahal secara adab akhlak mereka jelek, tidak menghormati tamu. Ini pertanyaan-pertanyaan yang Nabi Musa mempertanyakannya dan tidak sabar karenanya. Alaihi salatu wassalam, semoga salawat dan salam pada Nabi Musa alaihi salam, beliau dengan syariatnya bertanya, ini pelanggaran, engkau aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin, laqad ji'ta syai'an nukra, engkau membunuh anak yang masih kecil. Ini perkara munkar dalam syariat Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan Nabi Khidir diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini akan begini-begini bunuh dia. Ini akan begini-begini rusak dia kapalnya. Perintah Allah. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Nabi Khidir. Tidaklah aku melakukannya karena perintahku, tapi karena Allah memerintahkan aku. Artinya syariat pada Nabi Khidir berbeda dengan syariat pada Nabi Musa. Barakallahu fikum. Sehingga saya heran kalau ada orang yang mengaku-ngaku pengikut Nabi Khidir. Pada Nabi Musa saja dalam keadaan melanggar atau tidak sabar karena syariatnya berbeda, tidak sama. Barang siapa yang menyelisihi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti dia menyelisihi agama Islam, berarti dia keluar dari agama, kan begitu. Sekarang siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad SAW. Dan apa hukum syariat-syariat yang sebelumnya? Disebutkan secara ijma' dari seluruh para ulama. Bahwa setelah datang Nabi Muhammad SAW, maka syariatnya membatalkan seluruh syariat-syariat yang sebelumnya. Termasuk syariat Nabi Khidir, syariat Nabi Musa, syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Karena sekarang ini, setelah diutus Rasulullah SAW, kita tidak boleh mengikuti syariat kecuali syariat Nabi terakhir. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa yang menyelisihi dan keluar dari syariat Nabi terakhir ini, berarti dia keluar dari Islam. Berarti dia lepas dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillah. Assalamualaikum. Apakah hukumnya uang tuntutan yang dimenangkan di pengadilan? Seumpama kita didzalimi, terus kita menuntut di pengadilan, minta keadilan, dan sejumlah uang kepada yang mendzalimi kita. Jazakallahu khairan Ustaz. Halalan thayyibah, syaratnya bahwa engkau benar-benar di pihak yang benar, tidak ada kecurangan, enggak ada saksi palsu, enggak ada kedustaan, dan pengadilan menuntut atau pengadilan memutuskan keputusannya bahwa engkau telah mendzalimi maka engkau dituntut sekian. Maka itu perkara halal. Wallahu taala alam. Sebab itu sebagai ganti rugi dari apa yang kita terdzalimi. Kemudian assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pedagang fried chicken, ingin menanyakan zakat tijaroh, bagaimanakah nisab dan perhitungannya? Jazakallahu khairan. Masalah zakat tijaroh, ada sedikit perselisihan di antara para ulama. Di antaranya Syekh Albani menyatakan tidak ada zakat tijaroh. Kalaupun ada dan memakai riwayat yang disebutkan oleh beberapa ulama tentang zakat tijaroh, maka itu awal pertama dari modalnya saja. Setelah itu selesai. Taib. Ada pun yang berikutnya adalah zakat mal yang kau dapatkan dari keuntungan perdagangan tadi, apakah ada yang tersimpan